warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa safi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masayih, para kiai, para alim, para habaib, al-akhos, guru kita semuanya, Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, sahabat-sahabat Banser yang hari ini saya dibanyak dibuli oleh pasukan Kadal Gurun gara-gara saya membela mati-matian sahabat-sahabat Banser, maka yakinlah ketika kamu bergabung dengan Banser dan kamu menyediakan kursimu badir, wong aku pengen lungguh ning kene. Gowo minggat meneh, ngopo ning kene? Sok tahu. Serta para muhibbin semuanya yang hadir. Ini kalau saya lihat ini wajah-wajah milenial. Yang di sini semuanya wajah-wajah milenial, yang di dalam rumah wajah-wajah kolonial. Alhamdulillahirabbil alamin, saya bersyukur bisa hadir kembali di Pekalongan. Saya teringat terakhir kali di Pekalongan statement saya waktu menyampaikan insyaallah dalam waktu dekat Deddy Corbuzier masuk Islam. Waktu itu 15 hari menjelang Deddy masuk Islam, saya minta fatihah dan doa dari Abah Lutfi dan dari jamaah Pekalongan, dan ternyata Allah kabulkan. Malam hari ini saya minta kembali fatihah, mudah-mudahan Hotman Paris Hutapea segera masuk Islam. Saya bersyukur setelah masuknya Deddy Corbuzier ke dalam agama Islam, hampir setiap hari saya menuntun orang masuk Islam. Besok malam saya di pondok ada 9 orang yang daftar pengen masuk Islam. Kemarin saya mengislamkan orang dari Jerman, dari Australia. Dari Australia namanya Antonio Scodori. Malah kaya iwak bagunya. Iwak Dori. Ketika kemudian saya tanya, kenapa Anda jauh-jauh datang dari Australia mencari saya? Bukankah di Australia juga banyak ulama dan ustadz di sana? Jawaban dia sederhana, kenapa saya datang jauh-jauh ke Indonesia mencari Gus Miftah? Karena your Islam is happy, very relax and enjoy. Putekmu ranyandak ngendi. Karena dia mengatakan Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan, enjoy, relax. Bukan Islam yang marah, tapi Islam yang ramah. Bukan Islam yang menakutkan, tapi Islam yang menyenangkan. Saya besok akan ketemu dengan orang, salah satu profesor dari New Zealand. Dia ateis, dia tidak percaya dengan Tuhan. Semua agama dia anggap bullshit, omong kosong. Dia melalui asistennya kontak saya, bisa enggak ketemu Gus Miftah? Kenapa? Kalau Gus Miftah bisa menjelaskan Islam secara rasional, maka sang profesor ini akan masuk Islam. Saya jawab, oke. Dia profesor, saya juga prof. Dia prof, saya juga prof. Dia profesor, saya provokator. Maka kemarin pertemuan dengan 1000 ulama di Bali, 1000 kiai di Bali, kiai-kiai besar se-Nusantara kumpul di Bali. Kebetulan yang di perintah sebagai narasumber, salah satunya saya. Kelebihan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah adalah Islam yang menyenangkan. Ini pula kemudian yang menjadikan saudara Dedi masuk Islam. Kenapa? Karena penampilan Islam yang saya tampilkan di hadapan beliau adalah Islam yang menyenangkan. Dia tanya sama saya, kenapa sih Islammu menyenangkan? Iya, jelas. Kenapa Islam yang menyenangkan? Karena saya juga orang yang menyenangkan. Buktinya apa? Tidak ada satu tempat pun yang datang kemudian ditolak. Termasuk sebelum kemarin saya berangkat ke benua Afrika, safari dakwah di Aljazair. Saya masuk ke klub malam terbesar di Jakarta. Jumlah purlnya 1.200. Masuk Pak Eko matamu. Jumlah purlnya 1.200. Ownernya, pemilik kafenya itu orang Katolik. Manajemennya banyak orang Katolik. Begitu ketemu sama saya, Gus, bisa enggak anak-anak diajak kongko bareng Gus Miftah? Saya jawab, no what? Ora apa-apa. Akhirnya malam harinya saya tampil di Rosi Tokso di Kompas TV mengenang Mbah Mun, sorenya saya datang. Begitu saya masuk, subhanallah, ajib. Yang ngaji Masya Allah, semuanya datang dalam keadaan isu-su panter. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Akhirnya kemudian saya datang, begitu saya datang mereka semuanya berdiri. Semuanya applaud standing, berdiri dengan tepuk tangan. Mereka mengatakan apa? Akhirnya kami ketemu dengan orang yang bisa menghargai semua perbedaan. Yang akhirnya kemudian hari ini kami ketemu dengan orang yang tidak pernah menista mereka para pendosa. Karena di mana-mana saya sampaikan, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Kita itu juga berbuat dosa, mengkonangan apa ora. Kalau yang di sana dosa kelihatan karena mereka ada di dunia malam. Kalau dosa yang kalian kerjakan barangkali masih tertutup, wong dosamu ning kamar mandi. Apa meneh rupa-rupa kaya ngene iki alah. Maka seringkali kita merasa sok suci. Padahal Allah mengingatkan kepada kita, fala tuzakku anfusakum. Jangan sok suci, bro. Kenapa? Huwa a'lamu bimanittaqo. Karena dia Allah paling tahu siapa di antara kalian yang bertakwa. Kita itu kelihatan baik karena buruknya ditutupi oleh Allah. Kita itu kelihatan terhormat karena hinanya ditutupi oleh Allah. Kita itu kelihatan suci karena dosanya ditutupi oleh Allah. Kowe iki ketok ganteng mergo rupa elekmu ditutupi karo Allah. Kaya rupamu ki elek umpamane, umpamane. Iki palsu. Asline luweh remuk. Jangan kemudian kita merasa paling baik di antara yang lain. Maka kemudian Al-Quran mengatakan alaisallahu bi'ahkamil hakimin, yang berhak menjadi hakim itu hanya Allah. Maka di mana-mana saya masuk dan ternyata mereka betul-betul butuh Allah. Maka dua hari sebelum Idul Fitri ketika Mbah Maimun Zubair video call, dua hari saya ditelepon sama asisten beliau. Begitu saya angkat ternyata ada Mbah Mun di layar. Langsung mulut saya terkunci, tak mampu berkata apa-apa. Karena di situ ada seorang yang sangat saya kagumi selain Abah Lutfi, Mbah Maimun Zubair. Aku langsung dredeg, luwih dredeg daripada dikerubut karo rondo tak adanya. Beliau mengatakan apa? Nah, ngajimu di dunia malam melanjutkan. Kenapa? Karena mereka juga butuh Allah. Saya masih ingat betul ya. Ulama besar yang pertama kali membela saya ngaji di dunia malam adalah guru kita, Habibana wa murabbi ruhina Maulana Habib Lutfi. Beliau mendukung saya penuh. Ketika ditanya sama wartawan, udahlah Miftah itu lagi bengkel. Yang namanya orang bengkel itu kadang-kadang pakai kotor. pakai kena gemuk, kena oli dan lain sebagainya. Benar, kalau saya masuk kepada mereka, orang-orang mengkritik, itu kenapa Gus Miftah masuk ke dunia malam, matanya melihat aurat. Sekarang mohon maaf kalau Anda mengatakan saya zina mata. Kalau dasarnya kemudian mata mungkin moto sing model codot gitu. Senajan to orang delok pupu ya tetep ngaceng ta kandang. Walaupun saya tiap hari melihat mereka, tiap saat melihat mereka, kalau otak saya ini bukan otak mesum, yang biasa-biasa saja. Makanya di mana-mana saya pakai kacamata hitam. Supaya apa? Kalau ngelirik biar enggak kelihatan. Jadi mohon maaf, apakah mereka benar butuh Allah? Ya. Buktinya apa? Kalau saya masuk lokalisasi, kemudian ada orang pengen jajan PSK. Ya skroto lah kroto. Pengen jajan WTS, wanita tahan suntian. Kenapa dikatakan PSK perempuan suka kelon? Ya. Kalau di Jogja namanya londe. Bar kelon dele-dele. Ya. Bayar toh soalnya. Kalau di Jawa Timur namanya begengge. Pakai ikhfa begengge. Begitu saya masuk didampingi mbak-mbak germo. Germo iki sing dodolan londe iki lho, Le. Jadi di lokalisasi itu ada istilah londe, ada istilah germo, ada istilah anjelo. Anjelo iki antar jemput londe. Wis rupa-rupa ngene iki lah ya. Begitu saya masuk, kok ada pengen orang jajan lokalisasi, ketemu saya sama mbak-mbak germo. Mereka malu kok. Begitu ketemu saya dengan mbak-mbak germo, mohon maaf, menurut kalian sing disalami, diambungi tangannya germone apa kiai ini? Atau kiai, oh nanti Gus Miftah isin kula diambung tanganku, kudune sing diambung tangannya germo, nyatanya enggak. Itu menunjukkan bahwa orang yang berbuat dosa sekalipun masih bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Begitu saya pengajian belum selesai, ini tamunya datang pengen jajan dari kejauhan, delik kok, waduh modern Gus Miftah konangan delik melayu lek. Orang kok kemudian pengen jajan londe ketemu saya di lokalisasi malah bengok-bengok. Gus, aku arep pengen londe. Enggak. Maka kemudian apa? Pada akhirnya saya selalu mengatakan ini. Surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat namun pada akhirnya bertobat. Bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Sekarang siapa yang bisa menjamin kamu pengajian di sini matimu pasti dalam keadaan baik? Belum tentu. Maka dari semua kematian yang pernah saya saksikan, saya sangat ngiri dengan meninggalnya Sayyidina Maimun Zubair. Beliau orang yang luar biasa. Coba, apa yang beliau inginkan dan cita-citakan semuanya dikabulkan oleh Allah. Beliau mencintai kota Mekah, meninggalnya di kota Mekah. Beliau tiap tahun berangkat haji. Kamu tahu Mbah Mun itu haji berapa kali? 70 kali. Tak dongak guys yang mangkat malam hari ini yang kehujanan semuanya ndang mati. Orang rampung wis amin. Orang rampung kok wis amin, cangkem turah. Rungokke dhisik. Beliau cinta dengan kota Mekah, meninggalnya di Mekah. Beliau kebiasaannya haji, meninggalnya pas haji. Beliau menghormati hari Selasa, meninggalnya hari Selasa. Beliau mengidolakan Siti Khadijah, dimakamkan di samping makamnya Siti Khadijah. Satu pemakaman dengan Siti Khadijah. Apa orang enggak luar biasa, nak? An-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala ma'matu. Seseorang itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Maka walaupun saya capek, kesel pulang dari luar negeri, macam-macam, tetap saya berangkat ngaji. Walaupun saya sakit, kenapa? Karena saya pengen dipanggil oleh Allah dalam keadaan pengajian. Kan siapa tahu saya pengajian ke rumahnya Pak Ramadan dalam keadaan seperti ini. Tahu-tahu malaikat Israel datang. Diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang saudara Ramadan. Umpamanya kan. kita nggak tahu. Makanya kalian terus hadroh, terus bersolawat. Kalau kemudian kalian membiasakan diri bersolawat, nabuh terbangan, nabuh apa namanya hadroh, matimu iso pas hadrohan. Umpamane sing nabuh darbuka, itu ndase kepelatihan darbuka mati umpamane. Kan kita nggak tahu nak. Makanya kemudian apa? Kalau memang kita merasa belum menjadi orang yang soleh, maka cintalah dengan orang yang soleh. Kalau kita merasa belum menjadi orang yang alim, maka dekatlah dengan orang yang alim. Kalau kita merasa belum menjadi orang yang baik, dekatlah dengan orang yang baik. Al khair ma'al khair wa syar bisar. Orang yang baik itu akan senang ketemu dengan yang baik. Maka malam hari ini kita berkumpul di tempat yang baik, di acara yang baik, ketemu dengan orang-orang yang baik. Insya Allah tidak hanya baik di dunia, tapi juga sampai di akhirat kelak. Makanya saya sangat ngiri dengan orang-orang seperti Mbah Mun. Ya Allah, sesuk kula modare teng pundi Gusti? Kita enggak pernah tahu. Ning kene matamu kuwi ning kene. Kekrek cangkem. Kok kowe ndongake aku mati ning kene? Kowe mesti seneng karo bojoku. Kita enggak pernah tahu. Tapi kalau seperti ini benar saya bisa mati di sini kehausan. Wayahe, wayahe. Janjine kopi nendang metu dhisik dhewe. Tak enteni ora teko. Endi kopine iki? Aja kopi susu, moh. Kopi susu moh. Kalau sampai disuguh kopi susu, awas, kopi ini tak ombe, susu ini tak cekeli. Delok wae. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka saya ulangi, kalau memang kita belum menjadi orang yang baik, senanglah kumpul dengan orang-orang yang baik. Kuwi lho contohnya, saya kemarin ke Bali, pertemuan Kiai Nusantara. Mbak-mbak dunia malam di Bali tahu kalau saya datang ke sana. Begitu saya tidak mampir ke mereka, mereka bilang, Kiai kenapa enggak mampir ke tempat kami? Mereka nunggu ternyata pengen pengajian. Coba ada kerinduan orang yang dianggap jelek dengan pengajian. Sudah sekian lama saya tidak mendatangi lokalisasi Sarkem. Ada 5 PSK datang ke pondok saya ketemu dengan istri saya. Wuh, saya langsung dak dik duk dak dik duk. Gagak, jaluk pertanggungjawaban gitu kan. Begitu ketemu istri saya dia bilang apa? Abah enggak adil. Kenapa, Mbak? Sudah 2 bulan kami tidak ditengok. Ya aja. Lonte kangen karo aku, Bro. Kenapa? Karena selama ini mereka saya perlakukan secara manusiawi. Orang-orang hanya memandang dengan segala sebelah mata. Mereka setiap hari dihakimi, dihujat, dicela, dihina. Sementara mereka saya rangkul. Karena Imam Al-Ghazali mengatakan, salah satu syarat seorang guru adalah alladzina yanzuruna ilal ummah biaini rahmah, yang memandang semua umat dengan kacamata kasih sayang. Saya sayang dengan mereka. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada potensi ketuhanan. Ketika mereka sajak sholat, mereka berkenan. Bah, oh dalu kula nglonte. Terus subuhan kula angsal sholat oleh, Nduk. Carane pripun? Adus, mandi besar dulu baru kamu sholat. Saya enggak bisa mandi besar, ya, Bah. Mbok tolong diajari, tak ajari carane. Aku kondo ngajari ora praktek. Lah sing takoni awakmu, ayo praktek bareng mesti ngono. Akhirnya mereka kalau pagi-pagi menjelang subuh, saya nunggu adzan subuh itu mereka germonya WA sama saya, ini anak-anak sedang mandi Gus, kenapa mau sholat subuh berjamaah? Masya Allah. Ketika saya pengajian terakhir, ada mbak-mbak PSK datang, umurnya 50 tahun. Bruh, makanya modelnya STMM lah, setengah tua meh mudar gitu. Dia datang, Pak Kiai, kula badhe cerita, nopo mbak? Tapi wallah ya nak ya, kalau di sini saya bilang lonte PSK, di sana saya nggak pernah menyebut mereka lonte. mereka tetap saya hormati. Ini bahasa pengajian saja. Kan enggak mungkin saya dilokalisasi mengatakan para lonte rahimakumullah umpama enggak sama sekali. Sama sekali enggak. Allahumma wedange teko ya. Mereka bilang apa? Mbaknya ini bilang apa sama saya? Gus badhe curhat di depan orang lain. Kenapa, Nduk? Saya kemarin kan terima tamu. Terus begitu saya kerja adzan subuh padahal belum selesai. Langsung saya andilau antara dilema dan galau. Masa denger adzan kok saya kelon? Akhirnya apa? Terus kamu bilang apa sama tamumu? Saya bilang sama tamu saya, "Mas, sorry pending dulu." Kelon nganggo pending tak kandhane. Setengah main kaya bal-balan ngilu matamu cangkeme sapa ki ya. Ini artinya apa? Apakah kemudian pengajian yang saya lakukan menjadi sia-sia? No, ada manfaatnya. Buktinya dia ketika mendengar adzan galau. Itulah yang kemudian dikatakan dalam Al-Qur'an. Apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mendengar asma Allah dikumandangkan hatinya bergetar. Maka masya Allah. Maka salah satu hal yang kemudian saya ngiri dari Mbah Mun itu apa? Mbah Mun itu kalau berdoa, kalau mahalul qiyam, membaca maulid, ya Nabi salam, marhaban, sak piturute, mesti nangis. Begitu indahnya, lembutnya hati beliau. Setiap kali mendengar orang berselawat menangis. Itu tak rawamu. Oh, pemenang solawati model korban janji nu. Iya. Coba. Yo ono kalane solawati seneng-seneng yo rapopo wong kuwi mergo awake dhewe tresno karo Kanjeng Nabi. Ning ono kalane yo nangis. Awakmu beda, lak solawatan ra nangis, nyanyi mundur alon-alon nangis. Ku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa mung digoleki pas atiku peri. Aku nangis alon-alon mergo kopine durung teko. Lembutnya hati beliau ketika setiap kali kalimat thayyibah dikumandangkan kemudian menangis. Coba minggir kopine teko. Mari kita iringi pembawa kopi dengan menyanyikan lagu La ilaha illallah modar. Le minggir le, kae dalan. Kuwi gelase gede kaya ngobori cam kowe sapi iki lak ya. Gila kayak ngombori cangkem sapi gitu gitu loh. Sini. Apa? Oh gelasnya apa? Alhamdulillah. Insyaallah. Kalau di ireni orang wong-wong, Gus Miftah iki sok manja lah karo Abah. Lah ya piye to? Apa ra buang gawe dhewe iki duwe guru? Sekelas Maulana Al-Habib Lutfi. Nggih napa mboten? Nggih. Wis ora awakmu ki lak seneng tenan karo Abah Lutfi. Ning alam kubur takoni karo Munkar Nakir, "Man robuka, man nabiyuka, ma kita buka jawaban. Aku nderek Habib Lutfi." Rampung. Malaikate langsung mundur alon-alon ya ta. Oke, bro, Rasido, bye, langsung ngono. Arep ngopi apa ya, cangkemku ngopo ya, kok cerewet. Ora urune crigis. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka malam hari ini saya pengen Anda belajar dari orang-orang yang luar biasa. Saya pengen ketika kita memperingati Maulid dan Haul secara bersamaan, saya pengen Anda belajar dari ulama-ulama yang luar biasa. Maka saya setelah meninggalnya wafatnya Mbah Mun itu kita mendoakan mudah-mudahan orang-orang seperti Abah Lutfi, Mbah Dim, Gus Mus, semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallah, begitu saya dikabari Mbah Mun sedo, kebetulan saya termasuk orang pertama yang tahu. Jam 7:30 saya dikabari sama asisten beliau, Gus dongake. Nopo, Mbah Maimun kritis. Ya Allah, saya langsung nangis. Saya posting, saya share di WA grup. Mohon doanya kesehatan Mbah Mun menurun. Saya kemudian, bener apa Gus? Ya, saya dikabari. 1/2 jam kemudian saya dikabari beliau meninggal. Saya nangis, saya kabarkan di grup-grup. Hoak! Tidak hoak, saya baru dikabari. Dan ternyata berita itu benar. Maka kemudian begitu saya dikabari beliau meninggal, saya teringat apa yang kemudian disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza matal alim bakat alaihi ahlus samawati wal ard 70 yauman. Ketika orang alim itu meninggal, bersedihlah, berdukacitalah ahli langit dan ahli bumi berapa lama? 70 hari nangis penduduk langit dan penduduk bumi. Makanya begitu ulama meninggal kok kita tidak bersedih? Apa kata Rasulullah? Man lam yazan bi mautil ulama fa huwa munafiqun. Orang yang tidak bersedih atas meninggalnya ulama berarti dia munafik. Waktu itu saya nangis, ya Allah, ini paku. Orang-orang seperti Mbah Mun, orang-orang seperti Abah Lutfi, ini paku. Tidak hanya pakunya agama, tapi pakunya negara. Kalau pakunya ini diambil oleh Allah, apa kata Rasulullah? Innallaha la yakbidul ilma intizaan yang tazi'uhu minal ibad, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Cara Allah mengambil ilmu dari alam dunia tidak mengambilnya secara langsung, tapi dengan mengambil para ulama-ulamanya. Artinya apa? Kalau paku ini wis diuculi siji-siji le, kuwi berarti bangunannya mulai keropos, bangunannya mulai goyah. Kalau kemudian pakunya diambil oleh Allah, apa yang terjadi? Mautul alim, mautul alam. Meninggalnya orang alim itu merupakan tanda-tanda matinya alam dunia. Jadi jangan kemudian diremehkan. Jangan kemudian kita mengatakan guru itu tidak penting. Makanya kalau gurunya enggak jelas, ya Islamnya ngawur. Kabeh wong disalah-salahke, kabeh wong dikafir-kafirke. Ya maklum awakmu ora duwe guru. Ngajine mung karo radio, ana swara tanpa wujud. Lah ana swara tanpa wujud jenenge entot. Makanya kalau saya ditanya, siapa gurumu? Saya jawab dengan lantang, Abah Lutfi, ngopo kowe? Mana kowe kok? Single wani? Ngopo? Lanang e. Aku ingin Jakarta dikeruyuk preman satu, aku ora mundur. Ngopo? Mburiku sumur. Jadi, lak duwe guru ki sing mantep, le. Preman-preman sing tak openi kuwi. Kalau kemudian ada yang bilang gini, macam-macam tak pateni kuwi. Kenapa? Karena kecintaannya dengan guru. Maka hari ini saya dibully gara-gara saya belani Banser. Saya tidak masalah. Kenapa saya cinta dengan Banser? Karena Abah Lutfi juga cinta dengan Banser. Saya mencintai Banser karena Abah mencintai Banser. Oh, no. Coba dilihat postingan Gus Miftah tentang Banser. Gara-gara saya dimention kenapa Banser tidak berangkat ke Papua. Kan yura nyambung, iki jenenge jaka sembung bawa golok. Enggak nyambung blok. Kenapa? Kita itu bukan tentara, kita itu bukan polisi, enggak punya payung hukum kita berangkat ke Papua. Kalau kemudian ada payung hukum, endi bocah Banser iki? Endi rupane iki? Tak takon bocah Banser. Kalau seandainya ada payung hukum, Banser boleh berangkat ke Papua. Banser siap? Wih, rungokno kupingmu. Mereka bilang, kalau memang Banser tidak punya payung hukum, kenapa selama ini membubarkan pengajian? Gak ada visi misi Banser membubarkan pengajian. Kalau kemudian ada oknum, itu bukan Banser secara menyeluruh. Saya juga tidak sepakat kalau ada orang pengajian dibubarkan. Maka saya pesan dengan sahabat-sahabat di Pekalongan, siapapun ustadz yang datang arep ngaji jarno wae. Kalau di tengah-tengah pengajian mereka nyindir akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, mereka bertentangan dengan Pancasila, mereka ngomong soal khilafah, parah nih. Kalau belum sudah dilarang, jenenge banser elek le. Kalau kemudian ada surat keberatan dari Ansor, saya ngeman jeneng Ansore le. Ojo, kue arep ngaji-ngaji yo. Tapi kalau sampai Anda ngomong khilafah, berani mengganti Pancasila dengan khilafah, parah nih, kayak krek cangkeme ngono ta. Maka gak ada kita membubarkan-bubarkan seperti itu. Saya rela dibully, aku rapopo. Sampai bahasanya kasar-kasar seperti itu, oh rapopo. Kan kamu cuma pansos, panjat sosial. Aku rapopo. Kowe melu ngenyi aku, oh rapopo. Aku ra mungkin ngenyi awakmu. Wong rupamu kaya kotak infak. Langsung nyanyi hatiku rasane loro ora usah loro kopi sangit sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kemudian apa, carilah guru yang benar. Al ilmu bila sayhin fasayhu syaitan, ilmu tanpa guru-gurunya setan. Ini sekarang berlomba-lomba, anak-anak dunia malam se-Indonesia kontak saya, Gus, ayo dong datang. Kemarin dari Kuching, Malaysia. Beliau bilang, ayo ke Malaysia. Anak-anak dunia malam di Malaysia siap menyambut kedatangan Gus Miftah. Orang-orang yang dianggap ahli maksiat, mereka masih butuh guru. Makanya begitu meninggal orang-orang seperti Mbah Mun, ya Allah, apakah dunia ini akan segera berakhir, ya Allah. Jangan sampai kemudian kita menyesal di kemudian hari. Mereka sudah tidak ada, baru kemudian kita baru menyadarinya. Ini paku nah. Kiai saiki iki modele ana loro, ana paku ana catut. Oke saiki paku napa catut? Catut. Apa bedane paku karo catut? Paku kuwi ngencengke, catut kuwi mbubrahke. Orang-orang sekelas Abah mengencangkan negara, mengencangkan agama. Paku. Yang hebat itu paku bukan catut. Maka rajanya Solo namanya Paku Buwono, bukan Catut Buwono. Wakil Gubernur Jogja namanya Paku Alam, bukan Catut Alam. Wih, carutnya ngeledak nih kono wih. Kalau kemarin di Kudus bersama Bib Idin, saya bilang kiai itu sekarang modelnya ada dua nak, model ayam kampung sama model ayam broiler. Ono kiai model ayam kampung, ono model broiler. Aku ngangkut tangan kiwa wae menakekku ketok. Pamer matamu. Copot wae, njok ndrone pamer. Muga keri mbahmu kuwi kok. Dinggo meneh. Pengajian amplop ora jelas kelangan akeh aku. Masa dicopot tok muga-muga keri. Asli lho. Ada paku, mohon maaf, ada ayam broiler, ada ayam kampung. Apa bedanya ayam broiler karo ayam kampung? Beda nih. Ayam kampung kuwi sikile kotor. Kenapa? Karena makannya cari sendiri kemana-mana. Hidupnya belum ada yang jamin, mung diumbar karo sing duwe pitik. Golek pangan dhewe, mila sikile kotor. Turu golek panggonan dhewe. Ngendok golek angkerman dhewe. Coba ayam kampung. Kalau ayam broiler sikile resik-resik. Soale apa? Mangane dijatah. Kandange dijatah. Ngombene dijatah. Apa-apane dimulyake, tandange resik, mila sikile resik. Ayam kampung gedene suwe, wong mangane saonone. Ayam broiler rong bulan wis gede. Sekarang ada model kiai ayam kampung, ada model ayam broiler. Dan kebanyakan di era milenial seperti ini banyak ustadz ayam broiler. Uripe serba kepenak, gedene cepet karena media sosial. Padahal ilmune ra ono, wis ngustad. Maka kemudian yang terjadi apa? Semangat Islamnya tinggi namun tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Maka yang terjadi kemudian adalah NKTA, nafsune kuda tenagane ayam. Didik-didik ngustad. Baru belajar sebulan langsung assalamualaikum ya akhi. Karena mau dijalan assalamualaikum akhi walil ukhti. Baru ngaji sebulan neng omah ketemu jin assalamualaikum umi. Sekelas Abah Lutfi ngundang mamah nggak pakai umi-umian. Saya ke tukang beca aja lo bujin assalamualaikum umi. Waalaikumsalam abi. Halah-halah tukang becak kok abi. Umi mau kemana? Tandur ya abi. Umi jangan keluar rumah. Kenapa abi? Di luar rumah panasnya ngendang-ngendang ya umi. Ayam broiler. Orang dulu ketika muncul ayam broiler, ada ustad-ustad dadakan terkenal, senang. Tapi semakin kesini orang-orang bisa membedakan bahwa ternyata ayam kampung itu dagingnya lebih enak daripada ayam broiler. Ayo tak takon, daya tahan ayam kampung karo ayam broiler lebih kuat mana? Kampung. Ayam kampung ketika hujan main ke kebun cari makan untuk anak-anaknya. Sanggon-gon diloni karo anak-anaknya ngintil kabeh. Awakmu tau ngerti ayam broiler ditutke karo anaknya ora ono, ora tau meteng kok. Ayam kampung kemana-mana babone diloni karo anak-anaknya. Bahkan mereka punya etika, babon kan doyak jago mesti melayu isen ora golek nggon sing luwih kepenak. Wancine udian mlaku sak nggon-nggon golek pangan. Ayam broiler krungu bledek dor. Kaget. Kok kowe kaget? Maklum, ayam broiler. Ayo. Tak takon karo awakmu saiki. Melu ayam broiler apa ayam kampung? Kampung le. Ayam kampung anduwe jago, broiler orang duwe jago. Ora ana istilah jago broiler ora ana. Mesti jago ayam kampung Jawa. Dan ulama-ulama seperti ini yang harus kita ikuti. Maka kenapa saya cinta mati dengan Abah Lutfi? Karena saya meyakini yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar sesuai dengan orang-orang yang dicintainya. Kowe seneng karo Abah Lutfi besok ning padang mahsyar genderone gendero kanjus selawat. Ayo. Kowe ora amin ki ngopo? Wis rupamu kaya kipli. Ini cahaya ini lucu lagi. Nggak sih kalau kopi aja gede kopi aja. Lah gue dolanan HP wae. HP cross yang gaya. Ojo nangis. Mutong. Kono gak minggat kan? Tahu kayak dia lak bengok tenanan melu Abah Lutfi. Wis tak dengake moga-moga bojomu ayu. Rondo anak 15. Iki lak rupa-rupa jomblo iki kita iki. Santai. Endi jomblo? Oh iki kabeh jomblo. Tentai bro, jomblo itu banyak temannya. Buktinya apa? Setiap kali nembak cewek pasti dijawab, sorry mas kita temenan saja. Kalian jomblo jangan malu. Ingat, Indonesia merdeka karena bersatu, bukan berdua. Santai bro. Santai. Saya jomblo bukan karena saya tidak laku, tapi karena saya mampu menjaga sahwatku. Karena ngono. Terkaca gandengan kok. Sorry, justru yang gandengan itu rawan dengan kecelakaan. Nangis oh, tawarin duit. Ayo. Nangis tenan nih. Tat, diwene duit ini, Tat. Ya, weh, ayo duit. Ayo, oke, wis. Alah, salim barang, usah-usah alah. Daripada aku dikandaki bapak, kataku. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini loh. Mencintai ulama-ulama dengan level paku, dengan derajat yang lebih hebat. Aku kisin deh saya ini. Wong-wong. Penyakit yo Indonesia. Maka ini kemudian saya kemarin dikasih tugas sama Ketua Umum PBNU, Profesor Dr. G. Said Agil Sirot. Gus, itu tolong anak-anak artis Gus kelola pengajian sama Gus. Akhirnya saya kumpulkan, udah mulai telepon satu-satu. Krisdayanti, saya bilang, Beb, saya ketemu Ita Purnamasari, Raffi Ahmad, tak kumpul ke kabel. Aura kasih, wah. Aura kasih itu ngaji sama saya udah 3 tahun lebih. Aura kasih. Apa kemo, apa kemo? Kowe nembe krungu jenenge wis ngaceng lah. Kenapa mereka juga butuh Allah? Saya bilang sama Deddy Corbuzier, bro, ayo bro. Dan ini semangatnya Mas Deddy ini luar biasa. Tolong kalian doakan. Saya tanya, apa beratnya jadi orang Islam? Gak berat, Gus. Yang berat di mana? Cangkemnya netizen. Maha benar netizen dengan segala cangkemannya. Jadi keislaman Mas Deddy itu luar biasa ya. Belajarnya luar biasa. Saya besok hari Senin ada acara dengan beliau. Beliau kehilangan banyak materi gara-gara masuk Islam. Beliau gak menyesal. Kenapa? Karena saya menjemput hidayah saya. Bahkan insya Allah anaknya dalam waktu dekat lagi insya Allah bersahadat seperti kita. Ini dia mengatakan apa? Saya hari ini banyak dibully gara-gara katanya saya memilih guru yang salah. Kan dibilang sama Deddy, bahwa kamu ikut ustadz-ustadz yang nyunah. Dia tanya, ustadz nyunah itu seperti apa? Kan bingung dia. Kan ini anak cerdasnya minta ampun. Saking cerdasnya Deddy, rambut gak berani tumbuh di kepalanya. Kemarin dia marah sama saya gara-gara saya telepon, bro, ditawari iklan apa? Sampo. Yang lucu itu Jumatan, begitu berangkat Jumatan saya kawal, ditanya sama wartawan, itu Gus minta pakai kopiah. Kenapa Mas Deddy pakai kopiah? Enggak pakai kopiah. Dijawab sama Deddy, apakah harus? Ya enggak sih, tapi Mas Deddy harus paham, kopiah itu fungsinya untuk nyegat rambut supaya tidak masuk ke sajadah katanya. Apa matanya kira ndelok? Lho ngerana rambutnya kok dicegati gila. Aku langsung ngelus jodoh. Dodone bojoku, ya Allah. Begitu masuk Islam, yang paling banyak orang cerewet apa? Gus, tolong tanyakan sama Deddy, sudah sunat apa belum? Akhirnya begitu saya collab YouTube-an sama dia, saya tanya, bro, ada pertanyaan, kamu sudah sunat apa belum? Masa lu gak percaya? Gua percaya kalau kamu sudah sunat, tapi orang-orang itu lo gak percaya? Ayo coba kamu lihat sendiri, mah! Aku wong duri rong meter, mawai gede, tak buka moro-moro tungul, inilah ya. Modar aku. Saya bilang sama dia, saya percaya kamu sudah sunat. Orang-orang itu lo yang gak percaya. Terus dia tanya, bagaimana supaya orang-orang itu percaya kalau saya sudah sunat? Gampang, tak foto nih, terus tak posting nih. Dia mengatakan, saya milih guru yang benar, karena guru saya adalah orang Ahlussunnah wal Jamaah. Apa enggak luar biasa? Maka ketika kemudian hari ini kita berada di barisan Ahlussunnah wal Jamaah, yusharul mar'u ma'aman ahabba, orang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Sa'elek-elek pun, sa'bosok-bosoknya kelakuanmu, atimu seneng karo abah, atimu seneng karo para habaib, karo para kiai. Apa bedone kiai karo habib? Bedone tipis. Kalau habib itu nasab, kiai ki nasib tak kandani. Nasib, nasib. Kalau kamu cinta di dalam hatimu dengan mereka-mereka, ya Allah, apakah kita enggak bangga ketika kita melihat orang-orang alim dikatakan an-nadru ila wajil alim bahwa ibadah, melihat wajahnya saja sudah dianggap ibadah. Maka ketika ada Abah Lutfi di sini, kamu tatap wajah beliau sambil berdoa, ya Allah, saya mencintai beliau, ya Allah. Begitu beliau hadir, kita tumbuhkan rasa cinta itu di dalam hati kita. Maka kemudian apa? Jaminan Rasulullah, di padang mahsyar kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Tak ning donya senenganmu mung karo Ayu Ting Ting, Trio Macan. Yo. Waspadalah, di padang mahsyar kamu akan mendapatkan alamat palsu. Paling pol suguhane iwak peyek tak ada. Yo, selawatan dhisik yo. Yo. Karena jeluk lagu apa? Apa? Lanangan. Oh, mundur alon-alon. Korban janji. Ya apa? Ya apa kowe? Jambu alas. Kertonyono korban janji. Ditinggal rabi. Isomu apa? Isomu apa? Lagu anyar apa lagu lawas? Durung dadi. Aku lagu apa iso aku. Ngaji alon-alon iso. Iwak peyek matamu, iwak peyek. Apa ngajian kok iwak peyek. Yo korban janji versi selawat. Yo shallu ala nabi Muhammad. Bisa nabui sapa ora? Bisa? Yo kayak duit, kayak duit. Engko nggih jajan, ringan. Waduh, onone ATM iki. Nggih gesek raimu ngene ya. Nah, rene kae, rene, rene. Gimangan. Sik diitung dhisik iki pira? Diitung. Pira? Ngusik lah itu dhisik. Ya wis, mong takon ngitung ketok. Ora ngono. Aku ngaji ngene Pak Ramadan bangkrut aku. Warnyawer wae. Ora apa-apa. Engko tak kei rahasiane ya. Aku mematur karo Pak Ramadan. Zaman aku iki sowan pertama kali Abah. Aku iki kere ra duwe apa-apa. Tapi pertama kali Abah niku kenal kali kula, kula sowan kali Abah. Pertama kali ketemu kula nyuluke apa? Rene juragan, iki lho makrifate Abah. Dari aku ra duwe apa-apa. Anakku umur 2 tahun kuwi, nokoke susu ora kuat. Nganti ben-bengi aku rebutan susu karo anakku. Tapi pertama kali Abah itu kenal dengan saya enggak punya apa-apa. Setiap kali ketemu saya, juragane teko. Begitu saya matur, saya sungkem sama beliau. Beliau mengatakan, "Piye kabare juragan?" Saya masih kismin waktu itu. Miskin tuh biasa, kismin lebih dari miskin. Si, oh, kurang ajar. Kere kok to piye? Ndas mugi wis atos luwih atos cangkemmu tak kandhani. Luar biasanya beliau. Beliau setiap kali ketemu saya waktu itu, piye kabare juragan? Padahal saya enggak punya apa-apa le. Coba. Begitu makrifatnya Abah kita itu. Saya ketemu di Tegal, di rumahnya Delang Entus. Juragane teko. Dan alhamdulillah ternyata itu bisa menjadi doa bagi saya. Saya kenal beliau dulu enggak punya apa-apa. Sama sekali enggak punya apa-apa. Aku ki ngelamar bojoku ditolak. Sampai kirene aku tak kandani. Modalmu apa? Cuman satu. Apa? Iman. Karena harta yang berharga bagi seorang mukmin adalah iman. Dadi kowe esuk ada ngelamar bojomu takoni maro tuwa, modalmu apa? Iman. Kok nganti calon maratomu ora percaya? Musyrik. Ngono kok. Ngopo? Kuwi delok kuwi. Bocah-bocah kimcil ning buri kuwi. Jadikan mereka sebagai prioritas calon suamimu. Gimana enggak? Kiai saja ditunggu, apalagi kamu. Iya. Codot, codot. Masuk Pak Eko, ayo. Ayo, selamatan yo. Korban janji. Shallu ala Nabi Muhammad. Selawatnya tibil kulum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa fiatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha ho'a. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa fiatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa sendiri di malam ini. sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Koe lunga pas aku sayang tanpa pamit koe ngadong ngono wae. Aku rang campakan diriku bersanding dengan kekasih barumu sing banter. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulu wa doaiha wa Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa fiatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kudu kuat balik makosidana waghfir lana mamado ya wasial karomi huwal habibul ladhi urja syafa'atuhu li kulli haulimina ora perlu dangdutan ning kene iso ya ora. Ning kene langsung neruske, Mas apa kowe lali karo iso belum. Teruske. Lanjut. Mas apa kowe lali karo sumpah janjimu mbiyen bakal ngancani urip tekan sumpah kesel banget lah. Degan dulu. Aduh, aduh, aduh. Ini kok pinter lih. Ini selama aku ngunjungi pengajian sing pas ngiringi anak-anak ini. Tambahi, tambahi, tambahi, tambahi. Seneng hati itu. Yo, 500 meneh. Lungo. Kana ningkat kana. Iya 500, dadak diitung barat. Lanjut. Jero lagu apa meneh? Aku gak bisa. Kemarin engkau masih ada di sini ber terus berharap semua takkan pernah berakhir bersamamu bersamamu. Kemarin dunia terlihat sangat indah dan denganmu merasakan ini semua. Berharap putih hidup ini bersamamu bersamamu. Selamanya. kemarin nes meneh. Sejuta e padahal ngene. Wis wis kesel aku. Ngaji neh ya ra. Are undang-undange sangko Pak Ramadan mau aja mandek sadurunge Abah tak rawuh modar aku. Bah, modang rawuh to, Bah, Bah. Sampun tindak Pak Ramadan. Hah? Abahnya sare. Modar. Berarti Abah mboten rawuh. Wis ngaji tombok. Sing wani maca Undang-Undang Dasar 1945 apal 200.000. Kimcil berani. Te kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci ganti ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes eluku mili terus ning pipi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Arep njaluk lagu apa meneh? Suwe-suwe mau pikir aku kiai apa ledek tak kandhane. Malah cendol dawet. Gelo rasa. Ora nyambung. Wes ngaji. Nganti jam piro iki? Lah jambu alas kaya tak nyanyi sing jomblo-jomblo iki. Ora sama tabuhi. Jambu alas ning tengah sawah, wae limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih jomblo ndang entuk bojo. Sing tuwa-tuwa ki mikir iki tanom apa-apa iso ora apa. Lawang tua beda, gue mlebu kamar nyanyi. Tol jainak ora nutul ora pena. Nutul krasa pena sing didudul danga-danga. Siap, lanjut deh ngaji. Ngaji. Iki mesti YouTube-e rame banget iki mesti iki. Saya pesen ya youtuber, kalau posting YouTube-nya Gus Miftah judulnya cukup provokatif lah. Kadang-kadang sak gulem dhewe yang kayak judul Gus Miftah sama dengan cike-cike. Yo apa? Jadi Gus Miftah berbicara soal kroto umpamane, waduh. Apa iki kroto pakan manuk umpamane? Remuk. Ayo sing ngapal Undang-Undang Dasar. Saya mau berbicara kebangsaan. Sesi kedua, saya mau berbicara kebangsaan. Yang ngapal dengan Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. 200.000. Aku pengen kimcil. Iya. Yeah. Ayo, wani apa ora kae? 200.000. 300.000. Ini orang. Kenapa kemudian ini saya sampaikan yang soal sesi kedua? Karena tadi pesan Mbah Mun Miftah yang kedua, perbanyaklah konten kebangsaan di dalam pengajian-pengajian kamu. Kalau beberapa hari yang lalu adik-adik lihat saya posting, saya di tag sebuah akun Instagram yang mengatakan lagu Padamu Negeri itu musyrik. Aku lorati li. Kuwi lagu sing nyiptake sapa? Kusbini. Allah sok tahu. Sebab sok tahu. Ini nyuwun sewu, tidak menghargai sejarah, tidak menghargai pahlawan. Mereka mengatakan ayat ini, mohon maaf, lagu ini bertentangan dengan ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wi namanya pemerkosaan ayat. Padahal Rasulullah mengatakan man fasara al-Qur'an bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan ayat sesuai dengan kemampuan akalnya, maka siap-siaplah mengambil tempat duduk dari api neraka. Kok iso-isone? Kok dikaitke karo inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kuwi jenenge Jaka Sembung naik taksi, gak nyambung ya, akhi. Kowe apal apa ora? Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Sing water. Bagimu negeri jiwa raga kami. Sing ngomong musrik tak keklek cangkeme delok wae. Ini lagu mencintai negara. Kita harus ngiri malu. Abah itu keturunan Rasulullah. Orang Arab cinta dengan Indonesia. Wong Indonesia malah ra gelem cinta karo Indonesia. Kuwi lak bosok utake nggih napa mboten? Kita itu diajari nasionalisme sama Abah. Sementara kita orang Indonesia kadang-kadang tidak pede dengan keindonesiaannya. Rasulullah mengatakan ketika beliau pindah dari Makkah ke Madinah, beliau teringat kota Makkah terus. Akhirnya beliau minta sama Allah, Allahumma habib ilainal Madinah ka hubina Makkah au asyad. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, kepadaku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah, bahkan lebih dahsyat daripada itu. Kenapa Rasulullah mencintai Madinah dan Makkah? Kenapa Rasulullah mencintai Arab? Karena beliau orang Arab. Kenapa kita mencintai Nusantara? Karena kita orang Indonesia. Sing banter. Satu sewu. Tambahi cangkemmu. Karena kita mencintai Indonesia. Kenapa? Karena kita orang Indonesia. Sekarang muncul lagi istilah NKRI bersyariah. Opo. Kaya sok ngerti-ngerti yo. Cangkemmu. Indonesia itu kurang syariah kepiye to, Li? Pengajian nganti malam seperti ini. Tidak semua kebagian tikar. Saya ning mburi lungguhe ning Tegalan. Mulih insyaallah little body. Sili tegatel kelebon wedi. Pengajian di mana-mana sampai malam hari. Kita buktikan teman-teman Banser, tidak ada Banser yang memberikan pengajian. Setuju? Siapapun ustaznya kita hormati. Di mana-mana pengajian it's okay, mafi muskilah, no what, ora popo. Coba adzan di masjid manapun boleh, bahkan di Pekalongan nganggo toak. Allah wang. Oleh enggak ada yang larang. Di mana-mana ulama dihormati. Contohnya napa? Pak Kiai Ma'ruf jadi wakil presiden. Abah Lutfi dihormati karo Pak Jokowi. Kurang islami di mana? Jangan kemudian kita yang tadinya tidak berjilbab kemudian menjadi berjilbab. Begitu jilbaban gawe ya, gawe komunitas hijabers community. Opong. Hijab kuwi ngerti ku ya. Lah ayate jilbab ki ana ning Quran akeh. Lah hijab kuwi sak ngertiku ki artine aling.